السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، كيف يشاهد مليكا الله عز وجل المؤذن yang memanggil kita, mengingatkan kita dengan as-salatu khairun minan naum, satu-satunya lafaz yang dibolehkan untuk disebutkan di waktu fajar dan tidak disyariatkan, tidak disuruh, tidak diperintah, dan jadi bid'ah kalau diucapkan pada waktu asar. Kalau orang tidur petang, kesalahannya as-salatu khairun minan naum, kesalahannya memang salah. Nah, itu bid'ah. Jadi istimewa disebutkan ini kerana kita mengingatkan setiap perkara yang kita lakukan, kita ambil sumbernya daripada siapa? Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi menyebutkan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat, menyaksikan aku solat. Ya, tak boleh cukup tambah. Seperti itu juga azan dan iqamah. Bukan macam yang Syiah. Syiah ni kerana kononnya dia sayang berbenar dengan Ali, dia tambah ashadu anna aliyan waliyullah. Siapa mengajar suruh gitu tu? Nabi tu, Ali tu menantu dia, kekasih hati dia, dia pilih pupu dia tu untuk dikahwinkan dengan buah hati pengarang jantung dia, Fatimah radhiyallahu anha. Tapi Nabi tak suruh masuk ashadu anna wa aliyan waliyullah, konon sayang dengan Ali. Tapi melakukan sesuatu yang tak disuruh, tak diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga macam dia sembelih our brothers and sisters di Syria, di Damascus, di seluruh Syria. Sama juga macam mereka bersekongkol, Syiah ni bersekongkol dengan Zionis Yahudi di Israel untuk menghancurkan. Dan sama lah juga macam Syiah ni tadi punya, dia bertepuk tangan, berjoget, joget lambat dan sebagainya apabila Presiden Muhammad Mursi digulingkan. Jadi saya ambil kesempatan itu tadi untuk sama-sama kita menghargai sebagaimana kita dengar panggilan seruan azan setiap masa. Bahkan di waktu fajar ini kita mengingati betapa Bilal bin Rabah dengan penuh taat setianya melaungkan seruan azan sebagaimana yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya tuan imam yang tadi kita diajak untuk merenung firman Allah Subhanahu wa taala daripada penghujung, itu muka surat kedua terakhir daripada surah Al-Furqan, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim tabarakallazi ja'ala fis samaa'i buruj wa ja'ala al-qamara qamara sirajan munira. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan maha suci Allah. Allah nak bagi tahu zat Allah, nak kita mengenalnya. Jadi Allah kata maha suci Allah yang telah menjadikan di langit itu buruj, bintang-bintang. Bahasa kita pun kita panggil buruj. Jadi gabungan bintang-bintang itu tadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan the term sebagai buruj. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan qamar itu tadi sirajan munira. Dan kalau kita translatekan dia jadi pelita yang menerangi. Masya-Allah. Ini kita tunggu Ramadan moon, hilal Ramadan itu tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala seterusnya dalam ayat seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kita untuk merenung. Kita jadi tak yang Allah sebut ni? Wa'ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hawna. Dalam ayat-ayat yang kita dengar dalam solat yang khusyuk tadi, yang tuan imam ajak kita merenung padanya, Allah kata apa? Wa'ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau kita mengatakan ni orang non muslim ni tak faham, kita kata begitu. Baiklah, kalau kita kata, kalau kita letak status mereka itu jahil, jahil ni artinya dia tak tahu agama, tak mengenal Allah Subhanahu wa taala, mereka pun mengulas bercakap something about our religion, about Islam. Ya Allah kata, wa idza taqabahumul jahiluna qalu salama. Our first reaction should be salama. Okay, fine, peace. And then we explain. Bukan kita mengamuk, berpencak silat terlebih dahulu sebelum kita calm down. Kata Allah, wa idza taqabahumul jahiluna qalu salama. And after that, Allah Subhanahu wa taala menerangkan apa ucapan-ucapan ibadur rahman ni tadi. Antaranya yang kita ambil kebiasaannya dalam doa selepas solat, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu antara yang dapat kita ambil iktibar pengajaran daripada surah ar-rahman, penghujung surah ar-rahman, yang sama-sama kita nikmati bacaannya dalam solat kita yang khusyuk sebentar tadi. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa dikurniakan solat yang khusyuk, ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang pada kita keinsafan, ya, sehingga hatta kalau kita menangis sekalipun tak ada larangannya kita menangis, bahkan itu digalakkan untuk kita menangisi apa yang kita dengar hasil keinsafan kita daripada ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Mungkin kita mengenang jauhnya aku dengan ibadur rahman yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dalam ciri-ciri yang disebutkan itu. Seterusnya, pengurusi ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Al-Mujahidin, muslimin muslimat, ayahanda dan bonda, kanda dan adinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengambil keberkatan daripada nama. Kalau orang kata apalah ada pada nama, oh no, no, nama is very important. Jadi mengambil keberkatan nama Al-Mujahidin ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang, a chance, okay, peluang pada kita untuk menjadi mujahidin dan mujahidah. Kalaupun tak sempat untuk kita sampai ikut our brothers and sisters sama ada di Syria, di Iraq, di Palestin, di Gaza, okay, tidak-tidaknya Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang pada kita, okay, dengan harta benda kita dan apa juga yang kita miliki, sehingga kita layak untuk menjadi mujahidin dan mujahidat, okay, yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana tadi kita janji, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Jadi selamat jumpa pada subuh yang ke-28 dalam bulan Syaban tahun 1434 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati. Baik, yang kita minta, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan. Walaupun kalangan sarjana hadis dia mengulas hadis yang diriwayatkan oleh sahabat, if I'm not mistaken, bernama Anas bin Malik ini tadi sebagai mungkarul hadis, kerana ada problem daripada segi jalan periwayatan. Dia sampaikan, kalau kita mengaji ilmu hadis tu, daripada fulan bin fulan fulan fulan fulan tu, there something wrong daripada segi jalan penyampaian dia. Misalnya Al-Imam Al-Bukhari menyatakan, I don't know, aku tak kenal ni. Masa Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari, sikit lah. Al-Imam Al-Bukhari mengkaji hadisnya, kata I don't know him. That's why status hadis tadi tidak disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari and the gang dan kawan-kawannya, menjadikan hadis itu status dia mungkarul hadis, hadis yang diingkari. Dia tidak datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maybe, most probably datang daripada sahabat yang enthusiastic untuk tidak sabar-sabar menikmati Ramadan. Jadi datanglah doa tadi. Salah ke kita baca? Siapa kata salah? Kerana itu kebaikan. Doa. Kita minta kebaikan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan Syaban. Wa balighna Ramadan. Artinya sampaikanlah. Ya Allah, izinkanlah kami untuk beribadah sekali lagi pada bulan Ramadan. Ha, gitu. Jadi alhamdulillah kita pagi yang ke-28. InsyaAllah. Orang Arab kata in abqaina ala qaidil hayat, atau bahasa Melayu kita, selagi hayat dikandung badan. Sampai kita hayat, kita ke bulan Ramadan insyaAllah lagi 2 hari, sama-samalah kita menikmati Ramadan. Itu juga saya ambil kesempatan ini untuk mengulas, mungkin masyhur di kalangan kita, wallahu a'lam. Sekali lagi, saya bukan sarjana hadis, tapi mudah-mudahan Allah mengizinkan saya untuk masuk dalam golongan thullabul ilmi, kalangan mereka yang Allah beri peluang untuk mengaji, bahasa kita, untuk mempelajari gitu. Nak jadi the leader macam imam-imam Hanbali, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, Bukhari, Muslim, masya-Allah. Kita tahu siapa diri kita. Jadi diulang sekali lagi oleh para sarjana hadis, kalau biasanya masyhur kita dengan pernyataan bahawa bulan Ramadan ni awalnya Allah bagi rahmat, pertengahan dia Allah bagi maghfirah, penghujungnya Allah bagi aitqun minan nar. Again diulang, diulang kesimpulannya. Kita bukan nak pergi kepada polemik, very controversial part of it, tapi nak pergi kepada pengajaran yang bermanfaat untuk kita. Sebab Nabi bawa ad-din ni untuk apa? Untuk kita, wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Begitu. Maknanya dalam Ramadan itu sendiri tidak dijuzukkan mula-mula 10 pertama rahmat, 10 kedua maghfirah, dan the last part of the 10 is aitqun minan nar, pembebasan daripada neraka. Wa innama the whole Ramadan itu mengandungi rahmat, maghfirah dan aitqun minan nar, pembebasan daripada neraka, start daripada awal sampailah yang akhir. Yang sahihnya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan apa? Taharraw lailatul qadr. Artinya you have to chase. You have to try your best to get lailatul qadr. Begitu. Jadi Nabi bagi tahu fa innahu fil ashril awakhir min Ramadan. Sungguhnya dia ada hadis lain menyatakan fil ashril witril awakhir. Dia maksudkan witir. Witir sini maksudnya apa? Bukan maksud witir yang kita baca doa witir tu. Apa doa pada solat witir tu. Wa innama maksud Nabi you must try your best to get Lailatul Qadar, kata Nabi. Dia semuanya berada pada 10 terakhir. Ataupun ada hadis lain tu menyatakan 10 terakhir yang ganjil. Maksudnya Nabi bukan suruh pilih-pilih. Ataupun Nabi suruh, okay, the first day, second day, 10 day, 15 day, just relax. Nanti baru masuk 21, okay, tak tidur malam. Nabi tak suruh gitu. Wa innama Nabi bagi tahu untuk memudahkan urusan kita. Bukan untuk kita bermudah-mudah, maknanya meringan-ringankan, tidak. Wa innama try your best, start from the first day of Ramadan to get Lailatul Qadar insyaAllah. Jadi itu sebagai mukaddimah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkati our preparation. Kita nak buat apa-apa pun kita prepare. Dia begitu juga Ramadan insyaAllah kita mudah-mudahan berada dalam final preparation mentally, physically, and insyaAllah pagi ini saya kongsikan dengan muslimin dan muslimat, ayahanda dan bonda, kekanda dan ayahanda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah tajuk khusus berkenaan dengan puasa, tapi tajuk yang walaupun ianya, you know, kita familiar dah kalau bab solat ni, macam juga bab puasa dari segi kesihatan, semua orang tahu dah puasa, dan tidak ada satu ibadah pun yang mendatangkan kemudaratan. Al-aslu fil ibadah, asal pada ibadah itu semuanya menjurus kepada manfaat kebaikan. Sebab itu golongan non-muslim pun dia melihat, dia mengkaji kebaikan ibadah yang ada dalam syariat Islam ini tadi, tapi kerana tak datang hidayah pada mereka, maka dia modify. Contoh macam solat, gerakan dalam solat dia ambil untuk mungkin senaman atau aktiviti fizikal dia. Wa innama automatically as a Muslim, we believe apabila kita melaksanakan apa juga jenis ibadah, sungguhnya automatically dia memberikan manfaat kebaikan dari segi luaran, dari segi fizikal kita. Apatah lagi kalau bicara soal pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya pilih solat ni? Kerana bulan Ramadan, satu bulan yang kita semua maklum, Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang yang terbentang luas untuk kita beribadah. Termasuklah di situ disunatkan melakukan solat tarawih. Solat yang namanya, the term tarawih itu tidak dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila membicarakan soal bid'ah, kita perlu berhati-hati. Don't simply label, oh this one is bid'ah. Baik, perkataan tarawih tidak disebutkan, tidak dilabelkan, tidak dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cuma sekali dalam riwayat nyatakan begitu. Mungkin ada datang riwayat lain dua kali. Baik, kita ambil riwayat yang sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat yang dipanggil solatul qiyam, qiyamul Ramadan. Nabi solat dan para sahabat ikut. Tengok Nabi solat. Nabi tak perintahkan. Kalau jadi perintah, maka ianya merupakan satu perkara yang wajib nanti. Sahabat tengok Nabi solat. Nabi maka mereka pun mengikuti solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam esoknya mereka menunggu. Ini peluang, ini Ramadan dan ini peluang untuk solat sunat berjamaah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kebanyakan daripada most of the solat sunat diperintahkan menjadi ibadah untuk didirikan secara fardian, bukan jamaatan, secara sendirian. Kita tak kata salah. Lebih salah ke mendirikan solat hajat secara berjamaah ramai-ramai minta? Tak salah. Tapi kita sebut lebih baik, better untuk didirikan secara fardian. Dia begitu. Kita tidak payah nak berpolemik soal itu. Oh ini siapa yang kata ni? Ini letak pula label orang ni. Begitu. Baik, nama kita ambil daripada sumber yang sahih menyatakannya begitu. Jadi sahabat itu, oh ini chance solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia bukan solat yang maktubah, bukan solat fardu. Malam esoknya Nabi tak keluar. Begitu juga malam ketiga. And then the next night Nabi bagi tahu, laqad alimtu min san'ikum walakinni lam akhruj ilaikum khashitu an tufrada fata'jizu. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Maksudnya Nabi kata, aku tahu bagaimana kalian menanti aku datang keluar untuk mengimamkan kalian, macam mana malam pertama. Tapi aku tak keluar, kata Nabi. Fasi itu sebabnya, the reason Nabi bagi tahu. Why? Antufrada. Fasi itu antufrada. Aku takut dia difardukan. Solat tarawih ni. Fata'jizu, maka kalian lemah, tak mampu untuk melaksanakan. Macam kita sebutlah, yang lemah itu bukannya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Zubair, para sahabat. Tapi Nabi concern ni nanti umat akan datang ni akan semakin ramai dan ramai. Ha? Yang Zuhur, Ansar, Maghrib, Isyak tu pun kalau ada checklist, ramai yang miss. Soru, sabda, nalarka dia tak miss. Tapi yang solat tu dia boleh miss. Itu yang baru. Apatah lagi kalau datang campur pula dengan solat terawih tu di bulan Ramadan jadi wajib. Dan pula tu bergaduh pula. Okay, Masjid Mujahidin berapa? 20 katakan. Masjid tempat lain? Oh, 8. Ha, yang betul yang 8 tu. Yang 20 ni? Ha, pula begitu. Ha, jadi bergaduh soal itu. Maka Nabi kata, keluar. Kemudian, Umar bin Khattab mengambil inisiatif. Baik. Itu cerita yang kita biasa dengar. Sistema tu. Cuma nak melihat beberapa bahagian dalam solat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Jadi artinya bila solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Kita solat katakan solat gerhana. Yang didirikan secara berjamaah. Kenapa dia berbeza dengan solat yang lain? Solat yang lain misalnya solat solatul istisqa, solat minta hujan, solat kusuf, solat gerhana, kan beza dari segi kaifiat dia. Begitu juga solat jenazah, kenapa tak ada rukuk, tak ada sujud? Begitu juga solat-solat yang lain yang sama ada dia solat fardu ataupun solat sunat. Dan fardu itu pun terbagi. Kalau macam mengendalikan solat jenazah itu fardu kifayah, semuanya kita ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh berbeza. Sebab Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Tak kira sama ada solat tadi solat fardu mahupun solat sunat. Termasuklah kaifiatnya. Dan sebab itu kita diingatkan. Kenapa? Sebagai contoh. Kenapa kita perlu menunggu begitu lama dalam bab takbiratul ihram? Allah, tak jadi pula. Tak boleh. Allah. Adakah Nabi suruh begitu dalam sallu kama raaitumuni usalli? Why must you have that kind of problem? Sedangkan, kita kata nak masukkan niat tu. Khusat ta'aruh ta'ayun. Sahaja aku. Tak masuk. Sahaja aku. Kita bukan nak condemn atau nak mentertawakan siapa. No, jauh daripada itu. This is perbincangan ilmiah. Very clear disebutkan di situ, the first rukun is niat. Niat tu di mana tu lah, tangusalli tu. Tangusalli tu. Walaupun kita very clear Nabi SAW dalam riwayat, sahabat tak pernah dengar Nabi sebut usalli fardhas subhi rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Soalnya sekarang bukan nak sembah mana-mana orang ni. Bukan nak kata usalli tu bid'ah, Nabi tak buat. Tapi the scholars, para ulama, baik kalau kita kata dalam Asy-Syafi'iyah, menggunakan lafaz usalli fardhu subhi rak'ataini imaman atau ma'muman lillahi ta'ala tu untuk to teach us what is the meaning of niat itself, supaya tidak berlaku problem yang tadi. Allah tak masuk. Fasadnya apa? Usalli. Taruhnya apa? Fardhu subhi. Ta'yinnya rak'ataini. Bila masuk tu bau. Allah bau ikan. No, di luar salli fardhu subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala finish, then Allahu akbar. Itu kita ambil, kita kata sebagai contoh. Ini muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, and reminding my chef, and may Allah subhanahu wa ta'ala give me a strength untuk mengajarkan juga anak saya sendiri, anak-anak didik saya, dan begitu juga generasi seterusnya. Betapa Islam ni inna dina yusrun. Islam ni sesuatu yang mudah. Jadi ibadah itu sesuatu yang mampu you are able to do it, then Allah didn't put the problem inside the ibadah that we must do it. Then we have to, we have to do it. Ha, dia begitu. Baik. Seterusnya, yang kita nak lihat dikit sebanyak di sini, itu daripada diriwayatkan daripada Anas. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan begitu juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Hadis yang diriwayatkan yang pertamanya oleh Anas bin Malik di sini disebutkan innahu in haqqa bit takbiri fasabaqat rukbatahu yadayhi. Walaupun ini dibincangkan dan mungkin tuan-tuan muslimat telah mempelajarinya, tapi terimalah ini daripada saya sebagai discussion, sebagai perbincangan ilmiah. Bab nak turun daripada bab nak turun daripada i'tidal. Macam mana kita nak turun? There's indicator je, Nabi kata jelas, jangan kama tabrukul ibil, jangan turun. La tanzilu atau la tabruku, lafaz dia kama tabrukul ibil, macam mana unta itu maknanya duduk untuk itu. So how? Orang pun ulang datangkan gambar unta, kamera, video unta macam mana dia duduk, bawa belakang dulu ke depan dulu, dan itu diulas. Baik, hadis yang diriwayatkan, dia hadis dia banyak, dan kalau kita tengok ada yang kontra. Sahabat ni kata tangan dulu, sahabat ni kata no. Bukan ada riwayat daripada Abu Hurairah, dua riwayat yang different. Macam mana ni, sekejap dia tangan dulu, sekejap lutut dulu. Baik, again kita bukan nak pergi kepada the controversial part. Kita mengambil sebagaimana dikaji oleh para sarjana, our scholars. Dalam hadis ini disebutkan Anas kata innahu in haqqa bit takbiri fasabaqat rukbatahu yadayhi, maknanya sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam in haqqa, maknanya bertakbir untuk sujud, fasabaqat rukbatahu yadayhi, maksud fasabaqat rukbatahu yadayhi sabaqat, mendahului rukbatahu, dua lututnya, yadayhi dia baru dia letak dulu. Baik, mungkin kita kata ini khilaf di kalangan para ulama yang mana satu nak kena letak. Tapi since dah ada begitu, kita bukan nak declare this is only way, the rest habis semua, error, salah. Tapi this is ibadah. Kalau kita dapatkan sumber yang the best, kita kata, maka kita buat begitu. Cuma dalam beberapa keadaan. Saya mengaku, belakang saya sakit, melanggar dengan motor. Dalam beberapa keadaan, saya tak mampu nak letak terpaksa. The situation is, dalam keadaan terpaksa kita kena support ni, our body tu, dan kita kena letak tu. Begitu juga orang yang mengalami bahagian sakit belakang, itu kita tak boleh nak avoid, maka dia pun meletakkan tangannya terlebih dahulu support the body, baru dia letakkan begitu. Adakah solat terlibatan? Tidak. Tapi kita pergi kepada keadaan di mana sahabat bernama Anas bin Malik, iaitu pembantu setia, personal assistant pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. We are not. Kita bukan personal assistant. Kita cuma mampu. Laukana bainana al-habib. Kalaulah habib bersama dengan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam. But this person, dia tak laukana bainana al-habib. Dia memang with the habib. Dan dia reported to us. Dia mengajarkan kepada kita dan dia convey the message to us. So we try our best to do. InsyaAllah. Baik, kemudian kerana perbincangan kita berkenaan dengan mukjizat. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, even in this part berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan kaifiat solat tadi, maka orang mengulang. Sesungguhnya ya, dengan kita mendahulukan rukbatah tadi. Yang Nabi yang disebutkan oleh Anas tadi, Nabi mendahulukan. Nabi mendahulukan kat apa lututnya daripada tangannya, ya. Dan begitu juga dalam hadis lain disebutkan bila bangun daripada sujud, minta maaf sebab saya. Bila bangun daripada sujud tu, dan dia tidak membuka pintu ataupun keluar lagi again, change it, you got a problem, tak boleh, cannot do, dan dilaporkan Nabi mendahulukan tangan, mengangkat tangan. Nabi tidak kerana itu, you know, dia ada related to apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyamai atau menyerupai binatang gitu. Begitu juga dalam bab sujud. Of course, kita mengambil, kita meraihkan pandangan Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah yang mengkhususkan kaifiat solat untuk wanita. Di mana dia tidak open, dari segi apa, dari segi open masa sujud tadi, kan kalau lelaki sujudnya adalah dalam bentuk ini, cuma raikanlah dalam keadaan solat berjamaah, dalam keadaan solat berjamaah. Sebab itu kita kata bila Nabi mengajarkan kaifiat solat tadi, most of the solat adalah dilakukan secara fardian, except solat yang fardu. Solat sunat, most of it. You tell me, solat apa? Solat duha, solat tahajud, solat hajat, solat istikharah, semua dilakukan secara fardian. Sebab itu, kaifiat yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, misalnya, buka tangan, dilakukan secara fardian. Secara fardian, secara sendirian. Cuma bila berjamaah, sini raikanlah kanan dan kiri, dibuka, nak ikut macam apa yang Nabi sebut tu, kata nak ikut Nabi, kan? Kawan sebelah ni pun, dia pun good juga, kan? You think you have? Kan? Dia begitu. So, the flexibility of apa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu perlu di diraihkan bersama. You have to concern. Baik, muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita pergi pada bab yang lain, Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Al-Turmuzi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menyatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yawm al-qiyamah الصلاة، فإن صلحت أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقض من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما نقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi yang mengambil riwayat ini daripada sahabat Abu Hurairah. Again, one of the pembantu, the personal assistant of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, perkara pertama yang ini yang kita biasa masyhur hadis ini, iaitu perkara pertama yang diperkirakan di hari kiamat nanti pada seorang hamba itu ialah solatnya. Kalau semua solatnya okey, betul daripada segi pelaksanaan dia, kan? Itu kita kata tadi, kesempurnaan solat. Soal kesempurnaan solat tadi ialah dia merujuk kepada berapa persen. Kalau insyaAllah kita dapat 100% melakukan solat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk dalam perkiraan tadi. Maknanya okey, faqad aflaha wa najah. Maknanya kata Nabi, kalau solat dia tu dalam cek dia tu dah lulus, maka sesungguhnya dia telah beruntung dan telah berjaya. Artinya solat ni macam Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Mu'minun dalam pembukaannya, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Apabila seorang mukmin itu mendirikan solat dengan sempurna, dengan betul, dengan knowledge and fiqh, knowledge and understanding, sebagaimana yang dipelajari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berjaya. Maknanya apa macam dengan yang lain, solat je ke? Kita kata ini the first thing, solat itu tadi menjadi kunci kepada kejayaan-kejayaan dalam ibadah yang lain. Baik. Wa in fasadat faqad khaba wa khasar. Kalau rosak solat dia, solat main ini, kenapa buat macam ni? I don't know. I just see imam. I just see my father. I just see my grandmother did. You cannot just see. Kena mempelajarinya. Tak jadi salah. Tengok tu imam, tengok ustaz, tengok ayah, tengok mak, tengok nenek, tengok siapa pun. Tapi tanya, pelajari. Dia kena ta'lum gitu. Dia tak boleh just you see it and then you do it. Kena bertanya, kena mempelajarinya. Baik, kemudian kata Nabi, fa'inin taqasa min faridah. Kalau ada kecacatan dari segi dari segi pelaksanaan ibadah solat fardu itu tadi, maka Allah berfirman pada malaikat, lihat, cek bahagian solat sunat dia untuk menampung solat fardu tadi. Sebab itu kita kata untungnya, beruntunglah kita bila Allah menempatkan kita, memberikan hayat pada kita di bulan Ramadan. Kerana di bulan Ramadan ini tadi, urfian, secara urf kebiasaannya, kita maknanya terikat dengan para jamaah di masjid untuk mendirikan solat sunat tarawih. Kemudian fayakmilu biha, maka dengan solat-solat sunat yang dilakukan dari tarawihnya, tajuknya, solat duhanya, akan menampung kekurangan yang ada pada kecacatan yang mungkin ada pada solat-solat yang fardu. Baik dari segi khusyuknya ataupun the way of the implementation itself. Maknanya pelaksanaan solat tadi macam tadilah, ada kekurangan. Baik. Summa yakunu sa'iru amalihi ala zalik, dan kemudian amalan-amalan yang lainnya pun begitu juga. Bermula daripada fardu maksudnya. Maknanya kalau puasa, okay, puasa fardu dia macam mana? Kalau ada kekurangan dari segi bulan Ramadan patutnya tak boleh mengeluarkan kata-kata yang tak baik, tiba-tiba ada di situ kecacatan, tengok kalau dia ada solat puasa sunat menampung kecacatan yang ada pada puasa yang fardu itu tadi. Baik. Kemudian kerana kita berbicara soal kaifiat sujud tadi, kita memetik firman Allah Subhanahu wa taala dari surah As-Sajdah ayat yang ke-15. Ada perkataan yang memahamkan kita pengertian sujud itu tadi dan kaifiatnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifiatnya, tata caranya itu tadi. Baik, dalam surah Sajdah ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ini semuanya orang-orang yang beriman dengan ayat kami. Dia tak ada, tak lain dan tak bukan, ialah orang-orang yang idza dzukiru biha. Sebab itu ada tempat kan, macam kubah masjid tu dalam Al-Quran ada 9 tempat, dan tempat ni kita bukan wajib, tapi itu petunjuk kita betul-betul yakin dengan ayat Al-Quran, kita berpeluang untuk sujud, kita pun dengar sahaja kita ya, digalakkan untuk sujud apatah lagi bila kita membacanya. Ya. Baik. Jadi kata Allah dalam ayat ini, idza dzukiru biha kharru sujada. Ya. Ha. Perkataan kharru saya baca dalam terjemahan apa? Terjemahan Indonesia, maknanya dia sebut, dia kata melengser. Ha, melengser ni maknanya merendahkan bahagian apa, bahagian paling atas tubuh badan kita itu untuk diletakkan ke tempat yang paling bawah sekali, melengser, kharru, tunduk. Dan di sinilah perkataan kharru itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. You nak melengser, bagaimana caranya melengser, Pak? Jadi caranya dengan disebutkan dalam hadis tadi, iaitu in haqqa wa bada abi, letakkan lutut dulu. Kemudian baru itu cara qarru sujada yang betul, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana yang kita fahami daripada perkataan qarru, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Perkataan qarru ni pasien. Ada lagi dalam ayat yang lain Allah menyebutkan yakhiruna. Yakhiruna iaitu present continuous tense, fi'il mudhari', yang menunjukkan wawang ni dia sentiasa mengambil peluang untuk melengser, untuk meletakkan anggota, anggota sujudnya itu tadi yang paling bawah, dengan cara yang disebutkan tadi. Baik. Seterusnya dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Mi'dan atau Ma'dan ibni Abi Talha Al-Ya'mari, dia berkata, ni daripada kalangan tabi'in ni, laqitu Sauban, aku berjumpa dengan Sauban. Sauban ni maula, sekali lagi dia pembantu. Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala nak mengangkat, walaupun mereka ni maula, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan pembantu orang biasa ni. Ini bukan orang biasa. Kan? Ini pembantu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kebanyakan daripada hadis kalau soal solat, soal ibadah ni, kita dapatkan daripada orang ni lah yang statusnya cuma pembantu, tak ada gaji tetap, tak ada pendapatan tetap. Apa yang Nabi makan itulah dia makan. Dan kehidupannya sangat sederhana, tapi reward untuk mereka itu, setiap kali kita mempelajari hadis tersebut, nama mereka, dan kita ucapkan apa, radhiyallahu anhu, Allah meridai mereka. Yang mana radhiyallahu anhu ni, kita pun unfortunately tak dapat. Maknanya bukan nak suruh kita dengki, tak, tapi nak bagi tahu kelebihan para sahabat ridwanullahi alaihim. And how come the Syiah laknatullahi alaihim ajma'in, kata semua kafir, dia kata, lepas Nabi mati ni kecuali 3 orang, termasuklah Ali. Masya Allah, who are you to say that? Ni pembantu-pembantu ni, dengan adanya laporan daripada mereka ni, pernyataan daripada mereka ni, kita tahu, oh ini dia kaifiat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini bab tentang kelebihan memperbanyakkan solat. Sebab dalam solat tu ada sujud. Nabi sebut, Sauban kata, Mi'dan bin Abi Talhah ni, dia tak jumpa dengan Nabi, dia tabi'in lah. Jadi dia datang berjumpa dengan Sauban, pembantu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia bertanya, akhbirni bi'amalin a'maluhu yudkhiluni Allahu bihil jannah. Itu wahai Sauban, beritahulah aku. Maknanya sekarang ni Sauban ni dah berstatus tok guru besar, berstatus pakar rujuk kepada at-tabi'in ni tadi, kerana kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beritahulah aku satu amal yang mana bila aku buat amalan tadi, Allah akan melayakkan aku, akan, maknanya aku akan layak untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Ataupun dalam riwayat yang lain dia kata, bi ahabbil a'mal, akhbirni bi ahabbil a'mali ila Allah, beritahu aku satu amal yang mana Allah paling suka kepada amal tadi. Laporan di sini menyebutkan fasakata. Apa sakata ni? Bukan nak kata, sakata. Sakata ni Japan lah. Sakata. Sakata ni maknanya dia diam. Dia diam, dia tak jawab. Apa hal yang tak jawab? Sebab itu, bila orang diam dengan kita, kita boleh tanya sampai 3 kali. Lepas tu, you can. Maknanya itulah. Macam juga kita ketuk pintu rumah orang. Kan? Assalamualaikum untuk imam. Jawab lebih pada 3 kali itu, kita dipersilakan lah. Mungkin ada. Jadi, dalam hadis ni nak beritahu, dia tanya sekali tak jawab. Summa sa'altuhu fasakat. Summa sa'altuhu salisa. Kemudian kali yang ketiga, baru Sauban jawab. Apa kata Sauban? Baik, kenapa untuk tunggu sampai 3 kali ni? Wallahu a'lam. Yeah. Jawapan yang paling tepat adalah wallahu a'lam. Kita pun tidak berada in that situation. Kenapa kena tunggu sampai 3 kali baru nak jawab? Lalu kata Sauban, setelah 3 kali Mi'dan jawab, Mi'dan Al-Ya'mari ni tanya dia, dia kata alaika bikasrati sujud lillah. Alaika, mana alaika ni hendaklah. Sebab dia tanya tadi, apa amalan yang paling baik untuk aku, yang menjadikan aku layak masuk syurga atau yang paling Allah sukai? Jadi jawapannya, kata pembantu Rasulullah ni, iaitu Sauban, dia kata alaika bikasrati sujud fa innaka la tasjudu sajdatan illa rafa'aka Allahu biha daraja wa hutta 'anka biha khathi'ah. Maksudnya kata Sauban, hendaklah engkau memperbanyakkan sujud. Artinya memperbanyakkan sujud di sini memperbanyakkan solat. Di samping sujud tilawah, sujud sajdah, sujud syukur. Zahir apa penceritaan hadis ini menunjukkan galakan kalau nak dapatkan syurga, maka perbanyakkan solat. Dan the best time, bukan artinya di luar, saya tak nampak muka you di luar Ramadan, mungkin busy pergi New York ke, pergi mana ke, kan, waktu Ramadan dia nampak muka dia, ini bukan pergi, tak, tapi they happen, the situation dia macam tu, melempak, kan. Kalau pergi tazkirah malam pertama Ramadan tu, dia melempak sampai kat jalan tu, macam solat Jumaat. Bila Ramadan je lah. Solat Isyak. With no. Tapi kalau hari biasa, biasa saja. Begitu. Okay? So, itu situation dia. Baik. Jadi kata Sauban, perbanyakkan sujud kerana setiap kali engkau sujud, dia kata, Allah akan mengangkat darjat. Setiap sujud tu, setiap kali kita sujud, maka Allah mengangkat darjat kita. Setiap kali sujud, bayangkanlah berapa kali kita telah sujud. Dan mudah-mudahan sujud kita itu sujud. Okay? The valid sujud yang diajarkan oleh Nabi SAW. وَحُطَ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً. Dan Allah menghapuskan pada setiap kali sujud itu satu kesalahan, satu kesilapan. Satu Mi'dan pun dia jumpa orang lain. Dia tak percaya kan dengan Sauban ni? Kan. Ini menunjukkan betapa dia, effort dia tu. Effort golongan at-tabi'in ni mengaji. Kan. Dia tidak puas dengan satu orang, dia pergi. Bukan artinya dia tak percaya dengan Tok Guru ni. Tapi dia pergi jumpa Tok Guru yang lain, itu kalangan sahabat, iaitu Abu Darda. فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي مِسْلُكْ مَا قَالَ سَوْبَانِ. Aku jumpa Abu Darda yang juga sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tanya soalan yang sama. Abu Darda jawab benda yang sama yang dijawab oleh Sauban radhiyallahu anhu. Min siman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita pergi pada adalah part saya baca lagi satu hadis riwayat an Rabi'ah al-Aslami radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Rabi'ah Al-Aslami, dia berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya aku bermalam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kacau Nabi ni bersama dengan giliran isteri-isteri dia. Zahir mungkin hadis ni wallahu alam menunjukkan waktu itu Nabi maknanya beriktikaf, tidak bersama dengan isterinya. Maka sahabat pun berebut-rebut nak duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana sahabat berebut nak ambil peluh Nabi. Ini hadis sahih. Ambil peluh Nabi, yang peluh nak peluh Nabi saja berbau mis, bau minyak wangi. Kan? Ya. Lain dengan peluh kita, peluh kita kan. Buah hati kita pun tak nak ambil kan, sama orang lain. Ya. Jadi kata Rabi'ah al-Aslami ni, aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku I serve him, dia kata. Begitu. Dia kata fa'ataitu bi wudhu'ihi wa hajati, aku sediakan air wuduknya dan aku tanya keperluan dia. Apa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah, oh change, dia kata faqala li sal, sekarang minta apa kau nak. Masya-Allah. Ni Nabi bagi offer ni. Macam minta apa? Oi. Kalau anak kita apa dia minta? iPod ke, iPad ke, apa benda entah. Dia minta ni generasi beta, alpha, y, x semua ni kan. Yang ini Rabi'ah al-Aslami ni dia kata as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta untuk jadi murafiq, untuk jadi your best friend in jannah. Hala atau غير ذلك. Nak yang itu, ya tu. غير ذلك, tak nak yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak confirmation ni. Kan? Jadi kata Rabi' al-Aslami, "Huwa dzak," dia kata. Nak yang itu je, dia kata. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, fa'inni 'ala nafsika bi kasrati sujud. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bantulah, dia kata, aku to get it for you dengan bi kasrati sujud, dengan memperbanyakkan sujud. Baik. Okey, simak-simak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya tidak sentuh bagi keseluruhan the whole solat. Perbincangannya luas, semua kita nak mengambil di sini sisi mukjizatnya kita sebutkan tadi, kebaikan kita mengikuti kaifiat cara sujud Nabi dan cara Nabi bangun itu tadi ialah pada tubuh badan kita sendiri. Kalau kita kata macam saya lah, I got the problem tulang belakang tu semua, adalah jumpa dengan chiropractor tapi tak buat the full apa tu tadi rawatan. Wainama nak menyebutkan di sini apa yang diajarkan oleh, ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datang daripada wahyu Allah. Dan Jibril menunjukkan macam mana Nabi tunjukkan pada sahabat solat, begitulah Jibril yang dihantar as a messenger of Allah, utusan Allah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan pada Nabi kaifiat start daripada wuduk. Kenapa kita berkumur-kumur, samadmat wal istinsyak tadi, masukkan air ke dalam hidung, semua itu dilakukan oleh Jibril, dan Jibril ajarkan kepada Nabi, Nabi ajarkan kepada para sahabat, sahabat ajarkan kepada tabi'in, tabi'in sampailah pada kita ikut. Air tak balik ke wuduk kalau tak masuk balik, tapi nak ikut siapa? Nak ikut Nabi. Kalau ikut Nabi, do it. Begitu. Baik. Jadi yang terakhir ni, terlihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini part anggota sujud. Dan macam mana? Dan sebenarnya bila kita mendirikan solat, sama ada kita solat fardiyah sendirian atau berjamaah, dia kerana kita mustaqbil al-qiblah, kita bercakap pasal qiblah, cuma dalam keadaan mungkin kita lack of awareness, kita tak perasan. Kadang-kadang kita angkat takbir pergi, ini pergi mana kan, pergi Kota Damansara ke pergi mana, begitu. Dia mustaqbil al-qiblah, mengadap ke qiblah. Begitu juga our faith. Kenapa begitu? Ditetapkan kadar jengkal. But then kenapa dia mencapak? Why mencapak? Apakah ini adat kebiasaan I cannot, so it's difficult, you know, to change it because I am flexible, I'm comfortable like this. No. You, kita cakap tentang ibadah. Dan comfortable dalam ibadah ialah apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi mengajarkan pada kita, hadapkan. Itu yang jadi solat kita juga dalam keadaan berjamaah, tawu, sufu, faku. Saya sebut ni kerana saya very sorry to say, face the problem. Bila saya masuk dalam sok, bila saya buat gitu, orang ada kan? Eh, macam saya bukan mahram dia pula. Eh, hello, I'm a man like you. Tak batal lah solat. Ya, yang sepatutnya yang ni, yang dikendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi tengok sawu sufu fakum tu, Nabi tengok rapat tu. Ha. Boleh tak? Apa? Asyik. Tolong. Nah, demonstration. Maknanya? Ha? Ani, rapat itu. Ha, tu. Bahu-membahu. Jadi, hepan yang kita ada di sini. Ha. Kawan buat mutafah tu, saya sendiri. Mana-mana rapat. Dan kemudian kalau musik, dia pun berada. Dan kemudian dia komen lah. Payah nak sembahyang ke Masjidil Haram. Kan? Bersusak-susak macam kan tadi. Masuk ke rumah nanti. Ini lancang duduk kata begitu. Saya okay. Banyak kata, because this effort, I heard it. Dan kan, itulah yang sebenarnya solat kita. Okay. Yang dikendaki. Sama ada dalam bab top, dalam berjemaah tadi. Ataupun solat fardiyah. Ah. Dan begitu juga dalam kaifiat ni tadi yang kita sebutkan, kaifiat sujud, anggota sujudnya. Kan? Kita tak boleh nak apa dia kata masa sujud jadi angkat. Dia happen ni. Angkat. Siapa nak minta maaf? Siapa nak kena angkat tu? Sedangkan kita tengok hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak dapatkan the miracle of the ibadah. Allah nak subhanahu wa ta'ala nak tunjukkan kepada kita the miracle of ibadah yang Allah ask us to fulfill it. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Aku diperintahkan untuk sujud dengan anggota sujudnya tujuh semuanya, kata Nabi. A'zam di sini tujuh tulang. Tulang apa ni? Kan? Hidung ada tulang lah. Kan? Ha, masuk ke hidung sini. Baik. Ha, alal jabhah, kata Nabi. Yang pertama, alal jabhah. Wa asyara biyadihi ala anfi. Dan Nabi kata, alal jabhah. Sini. Bukan sini. Kalau sini dari suak tu, ha, dia kena sujud sini. Kalau sujud sini, kan? Jadi hidung ni tak kena. Jadi Nabi kata ala amsi. Ah, maknanya Nabi tunjuk gitu. Kan? Tak kiralah hidung kepek ke, hidung jambu ke, hidung apa ke. Tapi bila kita jabhah ni bahagian sini ni dengan automatically tersentuh bahagian hidung. Ha. Wal yadaini. Bila kata yadaini ni tadi, dalam riwayat lain disebut kaffaini. Dua ni tadi, dua tapak tangan. Wal rukbatain, wal ka'b, wal rukbatain, iaitu lututlah, atau wal ka'bain, wal rukbain di sini, wal rukbatain, wa atrafil qadamaini, dan begitu juga atraf. Atraf maknanya bahagian hujung, bahagian hujung kaki kita tu. So maknanya bahagian hujung kaki kita tu yang kita rasa-rasa, kita rasa betul-betul stand gitu, tulang tu, yang itulah. Dan begitu juga dalam riwayat menyebutkan bahawa apabila duduk di antara dua sujud, kita tak boleh buat macam karate. Ni yang ni karate, kan? Versus ni sangkit, kan? Dia, riwayat dia tegak gitu. Kaki kanan dia tegak dan yang ni dibaringkan. Dalam keadaan kita boleh duduk gitu. Ini muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan pada apa yang kita bincangkan sini, walaupun isi fiqh solat, benda yang kita mengaji daripada kecil dulu, daripada papa, daripada sekolah rendah agama dulu, insyaAllah Jadi saya mengambil kesempatan ini pada usia yang 42 tahun ini yang saya kira banyak kesilapan yang saya lakukan. Me myself. Dalam bab-bab solat ini kekurangan, kelemahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin menjadikan saya muslimin dan muslimat, ayahanda dan bonda, kanda dan adinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, golongan yang Allah jadikan kita faqih. Allahumma faqihna fid din, golongan yang faham, yang macam Nabi kata mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah fahamkan dia tentang urusan agama. Artinya urusan agama daripada bab masuk tandas sampailah bab jihad, bab kenegaraan, semua itu difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lidah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dahulu, selamat menyambut Ramadan, selamat beribadah, selamat bertarawih. Kenang daku dalam sujud kalian. Kalau ada terkasar bahasa mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.